بسم الله الرحمن الرحيم. Yesus punya ruh di sebelah gerejanya itu tangkat-angkat nanti. Bebal itu Yesus itu jadi perdebatan sengit di mana-mana. Kasihan orang Kristen itu, capek-capek bawa kitab kemana-mana. Tadi lewat berapa orang di sini, orang kaya, masya Allah. Bu, rok pendek sampai sini, Bu. Hah? Itu kalau di Manado, pendeta-pendeta paling suka itu. Makanya pendeta nggak larang biar pakai baju seksi, pakai you can see. Nggak, pendeta nggak larang. Karena pendeta asik cuci mata dia. Kristus sangat mengasihi kamu. Tapi saya memang 16 tahun di Irian Jaya, mau lihat apa? Arang semua di bawah. Memang payah saya. Hah? Apalagi di Jakarta sini, masya Allah, duduk dalam bangku gereja itu secara estetika nggak peduli laki-laki perempuan gabung di dalam. Coba kalau masjid, akhwat ikhwan, laki-laki perempuan pisah. Tapi kalau di gereja enggak. Orang Manado bilang mau dibawa gosok pala di situ. Oh, iya dong, no? Nah, bahasa Manado, duduk dalam gereja satu rok pendek satu suami orang, wah nggak apa-apa. Sementara menyanyi gosok sedikit. Oh sudahlah, ini pandangan eksologi. Tapi saya baiknya baca di buku ini supaya lebih jelas. Karena kalau mau bahas ini 400 halaman dan masih banyak buku, Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Ini memang meriwayatkan sejarah hidup saya dari kecil sampai pernah ke masjid dan dipukul oleh ayah kandung saya. Karena waktu itu beliau memang perwira menengah di Korem 131 Santiago. Dia hajar saya karena pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian Islam. Jadi saya dari kecil memang sudah masuk Islam karena teman-teman saya banyak orang Islam. Jadi bibit-bibit hidayah ini sudah ada sejak kecil. Umur 13 tahun saya sudah bergaul dengan teman-teman muslim. Ibu saya, kakak saya seorang pendeta. Saya tanya sama ibu saya, "Ma, kalau kita orang Kristen benar, kenapa pendeta pakai jas? Yesus pakai baju seperti orang Islam." Karena di gambar-gambar buku-buku Kristen kan Yesus tidak pakai jas, Pak Sudiono ya. Ah, dia pakai gamis. Lalu Yesus pakai jenggot, kenapa kita tidak pakai jenggot? Ah, dari kecil saya sudah kritis. Hah? Jadi dari awal itu sudah bertumbuh bibit-bibit hidayah untuk masuk Islam. Sudah kritis dari kecil. Nah begitu saya sekolah minggu, saya mulai tanya, mulai kritis, Sunday school. Saya tanya kepada umat sama Pipe, apa itu Yohanes memakan belalang dan madu? Apa itu belalang? Dia bilang sejenis seksava, serangga. Setelah saya kuliah di Israel, saya lihat di sana bukan serangga. Belalang itu adalah buah yang lebih manis daripada madu, itulah makanan semua nabi. Mana barang buah yang bulat tapi lebih manis daripada madu, itu namanya belalang, bukan seksava. Ketahuan ini guru-guru Kristen, hah? Dongeng semua, omong kosong. Makanya ada profesor yang di televisi yang suka gemetar begini, siapa itu? Saya tapi selalu kalau memberi nasihat belajar dari kitab-kitab apa itu? Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya bilang ini orang ini enggak bertobat, sudah mau mati begini, coba masuk Islam saja. Jangan percaya, kita enggak butuh intelektual, yang kita butuh adalah keselamatan jiwa. Mau jadi pintar, jadi profesor gampang, tinggal belajar, baca buku, jadi profesor. Tapi untuk mendapatkan hidayah itu tidaklah mudah. Doakan kami sekeluarga, mudah-mudahan kami tetap insya Allah kuat dalam menjalankan amanah Allah yang mulia ini. Saya, istri, anak ini datang dengan anak istri, yang lainnya tidak ikut Pak Haji. Karena saya bilang nanti kalau satu rombongan ke sini, habis biaya masjid, saya bilang sudah. Nanti lain waktu kalian, Pak kami mau ikut, enggak usah ikut. Satu di pesantren, maaf aja Pak Haji, bukan saya mengeluh. Anak satu saya sudah putus sekolah, sudah tidak ada lagi saya berapa bulan, saya bilang berhenti. Sudah ada menteri, sudah ada presiden, tidak apa-apa, ikut bapak berdakwah. Putus sekolah bukan putus karena dia tidak mampu, bukan, memang saya suruh berhenti karena sudah di jujur saya bukan mengeluh, ini memang kesempatan siapa lagi yang bantu saya. Momen yang sangat besar begini jamaah, insya Allah. Saya bilang karena sudah tidak ada biaya, saya tidak kuat lagi, beda dengan dulu. Hah? Jadi kau berhenti dulu, nanti kalau pasang kuda-kuda, kalau buku ini malam laku baru kau sekolah lagi besok. Insya Allah dia bilang, iya pak, iya, amin, amin, saya mau ikut. Gak usah ikut, tinggal aja di rumah. Yang laki-laki kemarin itu sudah saya suruh berhenti, daripada ditagi-tagi terus. Gak apa-apa, saya bilang, yang penting kita tetap Islam, biar buta huruf, yang penting Islam, gak apa-apa, gak penting dengan pendidikan, yang penting bertakwa. Banyak orang-orang pintar akhirnya di penjara juga. Yang penting kita bertakwa, berakhlakul karimah. Jadi saya kira saya datang hari ini, mohon maaf, memang dalam kondisi yang kurang fit. Saya sudah bilang sama Pak Haji, saya kurang sehat Pak Haji. Saya paksakan dari sholat subuh tadi sampai khatib Jumat, saya datang ke masjid-masjid minta kekuatan kepada Allah. Ya, dan kami sekeluarga datang ini memang dalam beban yang cukup berat kami hadapi. Bahkan saya bilang sama istri saya, ya, kalaupun dalam sampai tempo bulan ini sampai bulan Juni kita memang sudah tidak ada, kita ancang-ancang kita kembali. Ya, kalau ke Manado nggak bisa, kita tinggal di Makassar. Untuk lebih jelasnya saya kasih tahu kepada jemaah. Kenapa? Karena memang kami sudah tidak mau memaksa Allah. Kita lewat hengkang. Karena Rasulullah mungkin mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, kalau tidak mampu di tempat, hijrah ke tempat lain. Kita mau bertahan, kita lihat situasi. Saya bilang begitu sama istri anak. Insyaallah kita tetap ikhtiar Pak, berdoa. Saya bilang sampai bulan Juni nanti mendekati Ramadan, kita. Saya bilang juga sama Pak Haji Ardin, kalau memang bagaimana kita hengkang, kita pindah. Ya, karena kita juga nggak ada sapa-sapa di sini, kita berangkat. Yang penting kita ke tempat yang di Manado, di Gorontalo itu mayoritas Muslim, di Makassar, wah itulah langkah dakwah berarti terhenti sampai di situ. Kenapa? Karena di Sulawesi sana 50-50, dan kadangkala orang-orang daerah ini yang menguasai kafir. Jakarta ini aja sudah dikuasai kafir kok. Orang dakwah kencang sedikit begini sudah mulai nggak senang orang. Tapi saya nggak peduli, tetap pada prinsip bahwa Islam di atas segala-galanya. Ini bekal yang kami bawa. Mudah-mudahan doa jamaah senantiasa menguatkan kami sekeluarga. Saya kira ada.